Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fi din at-talabah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab ba'd fawaid min surah al-fatihah, beberapa pelajaran penting dari surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pelajaran dari 4 ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Kelanjutkan pada ayat yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Allah subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada para pelaku bid'ah. Di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada para pelaku bid'ah. Baik. Ini adalah ayat yang agung di dalam surat Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung doa, doaul mas'alah, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Ulama kita menjelaskan hidayah di dalam ayat ini mencakup hidayatul dilala wal irsyad dan hidayatul taufik was sadad. Hidayatul dilala wal irsyad itu artinya hidayatu ila ilmin, hidayah kepada ilmu berupa bimbingan dan pengajaran. Sedangkan hidayah itu at-taufiq was-sadad adalah hidayah itu ila amalin, hidayah kepada amalan berupa kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Hidayah yang pertama bisa diusahakan oleh manusia, yaitu dalam bentuk pengajaran, saling menasihati, berdakwah di jalan Allah, menuntut ilmu, maka seorang akan meraih hidayah kepada ilmu. Adapun hidayah kedua, hidayah berupa amalan, yaitu taufik untuk bisa mengamalkan amalan tersebut atau ilmu tersebut, itu hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memberikan taufiq atau memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa mengamalkan hidayah ilmu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam hidayah ini disebutkan dalam Al-Quran yang secara zahir seakan-akan bertentangan. Hidayah yang pertama disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sebaliknya pada surat Al-Qasas ayat ke-56 Allah malah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang engkau cintai. Jadi di dalam ayat ini menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Maka ulama menjelaskan maksud hidayah yang pertama, innaka latahdi ila siratal mustaqim, engkau benar-benar menunjukkan hidayah kepada jalan yang lurus adalah hidayah berupa pengajaran, berupa ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sedangkan yang kedua, innaka latahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang engkau cintai. Ini adalah hidayah berupa amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjadikan manusia memberikan mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui dari ilmu-ilmu agama. Maka ketika seorang hamba mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, hal itu mencakup dua bentuk hidayah sekaligus. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu berupa diberikan kemudahan untuk belajar agama, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Ini hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah agar bisa memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan dimudahkan untuk menghadiri majlis ilmu, dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama ini. Kemudian tidak kalah penting dari itu, kita juga minta kepada Allah kemampuan atau taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini yang kita minta kepada Allah. Minta ilmu dan minta amalan sekaligus. Bukan minta ilmu saja tanpa beramal. Bukan pula meminta amalan tanpa didasari dengan ilmu. Jadi dua hal ini, ilmu dan amal. Dua bentuk hidayah. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu berikanlah aku kemampuan untuk dapat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini makna ayat ini. Ya? Meminta ilmu kepada Allah dan juga meminta kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka sangat mengherankan apabila seorang muslim setiap hari dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku kemampuan untuk bisa menuntut ilmu, memahami ilmu tersebut dan mengamalkannya, lalu dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak mau menghadiri majlis ilmu, bahkan merendahkan majlis ta'lim, sangat mengherankan apabila ada seorang muslim melakukan seperti itu. Padahal sehari-hari dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, lalu dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal sebagaimana sudah dimaklumi, ilmu itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Nabi SAW bersabda, al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan amalan. Oleh karenanya Nabi SAW menjanjikan siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dengan jalan apa saja? Apakah dengan membaca buku? Ataukah dengan mendengarkan ceramah? Ataukah dengan menghadiri majelis ilmu? Dan ini yang terbaik, dengan menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi menuntut ilmu, untuk meraih suatu ilmu harus dengan ditempuh jalan-jalannya. Sehingga kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kalau begitu sebaliknya, siapa yang tidak mau menempuh jalan ilmu, tidak mau menempuh cara-cara atau jalan-jalan agar dia bisa meraih ilmu yang bermanfaat, maka Allah tidak akan mudahkan baginya jalan ke surga. Maka subhanallah, setiap hari kita diingatkan untuk menuntut ilmu. Di dalam doa kita sendiri, di dalam ucapan kita, selalu kita minta kepada Allah, dan sekaligus itu peringatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Bagaimana kita bisa tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok kalau kita tidak menuntut ilmu? Maka ayat ini setiap hari mengingatkan kita untuk pentingnya menuntut ilmu, dan juga sekaligus mengingatkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Baik, ini makna hidayah di dalam ayat ini. Dan juga ulama kita menjelaskan hidayah yang kita minta kepada Allah di dalam ayat ini mencakup hidayatun ila sirat wal hidayah fis sirat, yakni hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Ini mencakup hidayah kepada Islam berupa hidayah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Karena siapa yang menyekutukan Allah, dia murtad, keluar dari Islam. Dia tidak lagi mendapatkan hidayah kepada Islam. Dan juga mencakup hidayah itu fil sirat, hidayah di dalam Islam, yaitu hidayah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Wa sataftariqu ummati 'ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah, ma ana 'alaihi wa ashhabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, umat Islam, ini umat yang sudah ada dalam Islam, umat yang bertauhid, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yakni mereka masuk neraka karena bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Walaupun mereka tidak kekal di neraka karena mereka tidak menyekutukan Allah. Semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu satu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka hidayah yang kedua ini juga kita minta. Hidayah untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kedua hidayah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai as-salaf rahimahumullahu taala tidak bisa lagi membedakan nikmat hidayah kepada tauhid dan nikmat hidayah kepada sunnah, karena sama-sama besar. Dan karena apabila seorang menyimpang dari as-sunnah, itu akan membawanya kepada penyimpangan tauhid. Jadi kita minta kepada Allah hidayah kepada Islam, yaitu kita tidak menyekutukan Allah, kita selalu mentauhidkan Allah sampai akhir hayat kita. Namun tidak lupa juga kita minta hidayah di dalam Islam, hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam, yaitu hidayah untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam ibadah, di dalam Islam, di dalam beragama. Inilah pentingnya mengikuti manhajus salaf, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah di dalam beragama. Sebab setiap hari kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta kepada Allah agar selalu mentauhidkannya, dan kita minta kepada Allah agar selalu berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi apa yang diusahakan oleh sebagian kaum muslimin, dan kita sangat berterima kasih kepada mereka dalam hal ini. Mereka mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Demikian pula mereka mengajak orang-orang yang suka bermaksiat untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk meluangkan waktu melakukan hal itu. Namun kita katakan itu tidak cukup. Setelah dia bertobat, setelah dia masuk Islam, perlu hidayah juga yang sangat penting. Hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam, yaitu hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka hendaklah kita pahami, yang kita minta kepada Allah setiap hari di dalam salat kita adalah hidayah kepada tauhid dan juga hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim di dalam ayat ini, maka maknanya dijelaskan oleh para ulama kembali kepada ittiba, kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun para ulama berbeda-beda di dalam mengungkapkan kalimat as-siratul mustaqim. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah kitabullah. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah al-Islam. Sebagian lagi mengatakan dia adalah dinullah. Sebagian lagi mengatakan dia adalah al-haq. Dan yang lain mengatakan dia adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan semua makna ini sama. Baik kitabullah, Islam, agama Allah, al-haq, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, maknanya sama. Maknanya kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan at-tariqul mustaqim. Sampai kata al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ajma'atil umma min ahli ta'wil, bahwasanya para ulama ahli tafsir sepakat jami'an seluruhnya, ala anna siratal mustaqim, bahwasanya jalan yang lurus itu, huwa tariqul wadih alladhi la'wijaja fihi, dia adalah jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan padanya, yaitu jalan Islam, tidak ada kebengkokan sedikit pun. Inilah jalan yang dimaksudkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini turun, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus. Lalu di samping garis lurus tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain, garis-garis yang banyak di samping kiri dan kanannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus, satu jalan, tidak dua, tapi satu saja. Sedangkan jalan-jalan di sampingnya yang banyak itu adalah jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, tidak ada satu jalan kecuali di atasnya ada syaitan yang selalu mengajak kepada jalan itu, yaitu mengajak kepada kesesatan. Baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin yang selalu mengajak kepada selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kata para ulama al-mufassirun seperti Qatadah, Mujahid dan yang lainnya, yang dimaksud dengan firman Allah wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain di situ, as-subul itu adalah al-bid'ah wa syahawat, bid'ah-bid'ah dan syahwat-syahwat, atau al-bid'ah wa syubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, yani berbagai macam kebid'ahan dan berbagai macam syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalam beragama yang mengkaburkan jalan Islam yang lurus. Ya, seperti orang-orang yang berpendapat bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ini syubhat. Padahal dengan jelas Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah jalan sunnah dan menjauhi segala macam bid'ah. Karena Allah telah melarang, wa la tattabi'u subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni jangan kalian mengikuti dan syubhat-syubhat. Baik. Jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, tapi ikutilah jalan yang lurus, yaitu jalan Rasulullah SAW yang terang, tidak ada bid'ah padanya sedikit pun, yang benar-benar diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullahu taala, fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada para pelaku bid'ah. Sebab ayat ini menuntun kita untuk mengikuti jalan sunnah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau begitu jangan berbuat bid'ah dalam agama. Sebab bid'ah dalam agama bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memperingatkan dalam banyak hadis, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan cara baru di dalam beragama kami ini, maka hal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Dan juga dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian. Hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat, tempatnya di neraka. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari kita minta kepada Allah agar bisa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Maka sangat mengherankan apabila setiap hari kita masih bergelut dengan bid'ah, masih tenggelam dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, padahal setiap hari kita minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku mengikuti jalan yang lurus, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan sunnah sesuai petunjuk beliau, bukan petunjuk selain beliau." Karena setiap bid'ah itu tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ayat ini peringatan bagi kita semua. Hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabat di dalam beragama. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dan dalam semua urusan kita. janganlah kita berbuat-buat bid'ah di dalam agama, menambah-nambah sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Oleh karena itu, penting sekali untuk merealisasikan ayat ini dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Karena kita tidak bisa tahu seperti apa jalan yang lurus itu, seperti apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, kecuali harus kita pelajari dulu. Maka sangat penting menuntut ilmu agama dalam kehidupan seorang hamba. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi kunci kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak adalah pemahaman di dalam agama. Pemahaman seperti apa? Pemahaman yang baik, yaitu pemahaman seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka agama ini tidak boleh dikembalikan kepada pemahaman kita, tetapi pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan seorang tidak akan bisa memahami agama ini dengan baik kecuali dia dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari bagaimana pengamalan dan pemahaman para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti manhaj mereka, akidah mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi tidak akan bisa kita melalui siratul mustaqim, jalan yang lurus dalam kehidupan dunia ini, kecuali harus dimulai dulu dengan menuntut ilmu dari sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baru kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Inilah hakikat ihdinas siratal mustaqim. Maka ayat ini membantah seluruh pelaku kebid'ahan bahwa apa yang kalian lakukan itu salah, sebab bertentangan dengan as-siratal mustaqim. Bertentangan dengan jalan yang lurus. Karena kebid'ahan adalah jalan-jalan yang bengkok. Bengkok, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini faedah yang sangat penting dari ayat ini. Faedah yang lain yang disebutkan para ulama, ayat ini dan ayat yang sebelumnya terkandung tiga hal yang diperlukan seseorang dalam ibadah. Yang pertama, keikhlasan. Diambil dari firman Allah, "Iyyaka na'budu." Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya ibadah itu benar-benar ditauhidkan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengamalkannya. Ini keikhlasan yang sejati. Beribadah kepada Allah dan karena Allah semata. Yang kedua, di dalam ibadah seorang memerlukan pertolongan Allah. Dia perlu kekuatan agar mampu melakukan ibadah tersebut. Maka kita selalu mengucapkan, "Wa iyyaka nasta'in," dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan agar bisa beribadah sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kandungan ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Ini tiga hal yang diperlukan seseorang di dalam ibadah. Keikhlasan di dalam ibadah, kemampuan untuk melakukan ibadah tersebut, dan yang ketiga, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini, itsbatun nubuwah. Penetapan adanya kenabian. yakni kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para nabi sebelumnya. Sebab kita tidak akan bisa meniti as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, kecuali harus dengan bimbingan para nabi dan rasul. Ini mutlak. Siapa yang menyimpang dari jalan nabi dan rasul, dia tidak akan mencapai jalan yang lurus. Siapa yang berbuat kebid'ahan, membuat cara-cara baru dalam agama, tidak sesuai petunjuk para nabi dan rasul, maka dia tidak akan bisa meniti jalan yang lurus. Oleh karena itu, terkenal di antara manusia ada yang ahli berpikir, akalnya mendalam, tapi kenyataannya dia tidak bisa meraih as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sebab untuk meraih jalan yang lurus, bisa meniti jalan yang lurus, tidak cukup dengan akal manusia, tetapi harus dengan wahyu, dan wahyu itu didapatkan melalui para nabi dan rasul. Maka dikenal dalam sejarah ada yang namanya Plato, Aristoteles dan sebagainya. Mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mencapai kebenaran yang hakiki dengan hanya berlandaskan akal mereka belaka. Anehnya, ilmu mereka ini diwariskan oleh kaum muslimin. Lalu mereka tambah embel-embel dengan Islam. Lalu disebutlah filsafat Islam atau ilmu kalam. Filsafat Islam atau ilmu kalam, sehingga pada akhirnya mereka sudah berada di jalan yang lurus, keluar kepada jalan yang bengkok. Itu jalan ahlul bid'ah. Muncul berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kebid'ahan, diakibatkan masuknya ilmu filsafat Yunani ke dalam Islam. Sehingga terkenal ahli-ahli filsafat di dalam Islam adalah orang-orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan sebagainya, dari ahli-ahli filsafat yang mengingkari adanya hari kiamat. Sebab menurut akal mereka, hari kiamat itu tidak masuk akal. Mengingkari adanya surga dan neraka, karena menurut akal mereka yang pendek, surga dan neraka itu tidak masuk akal. Sampai mereka mengatakan kenabian itu bisa diusahakan. Kenabian bisa diusahakan. Maka ayat ini membantah mereka bahwasannya siratul mustaqim itu didapatkan dari kenabian, dan kenabian tidak bisa diusahakan. Sebab dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil berpikir manusia, bukan kehebatan manusia atau kepintaran manusia, tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain yang bisa dipetik dari ayat ini adalah zikru tafsil ba'dal ijmal. Faedah di dalam pengajaran atau metode pendidikan, yaitu menyebutkan pelajaran itu dengan global dulu, baru kemudian dirinci. Atau menyebutkan perincian setelah adanya penyebutan secara global. Ini seperti yang pernah kita singgung di dalam syarah Thalathatul Usul. Di antara metode yang baik, metode Al-Quran dan metode Rasulullah SAW di dalam pengajaran adalah menyebutkan perincian setelah sebelumnya disebutkan secara global. Maka di sini disebutkan dulu secara global, ihdinas siratal mustaqim, tentang as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nanti pada ayat yang setelahnya akan dirinci jalan, siapa itu jalan yang lurus dan jalan yang bengkok itu jalan siapa. Insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan yang mendatang tentang perincian, ya, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Dan sudah kita singgung tadi, ya, jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan jalan yang bengkok adalah selain jalan tersebut. Ini secara globalnya. Adapun secara rincinya, insyaallah taala akan datang pada penjelasan ayat-ayat yang berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan berkaitan dengan dari penjelasan kitab Umatul Fawaid Suratul Fatihah. Dan kita masuki sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 0304. Dan ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, jadi mohon maaf apabila nanti pertanyaan dari para pendengar Radio Dakwah Salafiyah tidak terbahas atau tidak dijelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan besok bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Sufyan, karena mengingat waktu juga yang terbatas mungkin. Baik, langsung saja ke pada Ustaz untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah muazin berdosa enggak? Kalau azan dan iqamatnya terlalu cepat sehingga tidak bisa diikuti. Al-muhim yang menjadi patokan di sini, azan itu haruslah bacaannya sesuai dengan panjang pendeknya. Kalau seorang muadzin memanjangkan bacaan tidak sesuai dengan panjang pendeknya, maka minimalnya hukumnya makruh. Kalau sampai merubah makna seperti yang pernah kita contohkan, maka jadi dalam ucapan Allahu Akbar yang kita contohkan, kalau seorang menambah panjang bacaan Akbar, ini merubah makna yang tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menjadi Allah itu adalah gendang-gendang, maka hal seperti ini haram dan azannya tidak sah, baik dia panjangkan maupun pendekkan, kalau sampai merubah makna. Baik, ini yang penting. Apa Ustaz, suatu ketika anak perempuan anak sakit, demam tinggi, anak khawatir sekali. Anak khawatir anak anak tak lagi berumur panjang. Kemudian anak berbicara sama dia, kalau kamu sembuh insya Allah umi enggak akan galak lagi, enggak mukul lagi. Kalau kamu nakal dan bandel, enggak akan umi pukul insya Allah. Tapi Ustaz, setelah beberapa waktu anak kembali lagi suka mukul, nyubit, nyentil anak anak. Ya dikarenakan kenakalan dia, enggak nurut, nakal sama adik-adiknya, enggak mau belajar, main yang kotor-kotor, mementahkan panggilan anak. Afwan, anaknya berumur 6 tahun. Baik. Yang pertama, ya si ibu ini sudah menyalahi janjinya. Menyalahi janjinya. Walaupun kepada anak-anak, tetap janji itu harus ditepati. Janji itu harus ditepati. Dan ini bagian dari pendidikan kepada anak tersebut. Kalau berjanji harus ditepati. Yang kedua, yang nampak di sini, kalau dia masih tetap seperti itu, berarti kenyataannya pukulan tidak ada manfaat baginya. Tidak ada manfaat baginya. Dan seorang pendidik yang selalu memukul, ini menandakan dia tidak bisa mendidik. Dia tidak bisa atau dia tidak mempunyai metode di dalam mendidik. Sebab hakikat pukulan itu bagian dari pendidikan. Iya. Dan pukulan itu tidak boleh diberikan kalau kenyataannya tidak bermanfaat. Apalagi dalam umur sekecil itu, dia belum memahami untuk apa pukulan tersebut. Untuk apa pukulan tersebut? Sehingga tidak ada manfaatnya. Iya. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah dicari jalan lain. Mungkin dinasihati dengan baik, atau diberi hadiah, atau diberi janji. Kalau dia tidak nakal, maka akan diberikan hadiah, atau diajak jalan-jalan, dan seterusnya. Ada pasti banyak metode yang lain. Iya. Walaupun memang boleh memukul seorang anak, tapi dengan syarat itu, pukulan itu bermanfaat baginya. Kalau kelihatannya dipukul dia tidak tetap saja bandel, ya. Kalau begitu tidak ada manfaat pukulan baginya, maka dicari jalan yang lain. Dan telah terbukti berapa banyak anak-anak ketika dinasihati ketika dipukul dia tidak bisa nurut, tapi ketika dinasihati dengan baik diambil jalan yang lain, ya, seperti hadiah dan sebagainya, maka itu bisa membuat dia nurut kepada orang tuanya. Baik. Jadi hal ini dilihat maslahat dan mudaratnya. Baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih dengan adanya siaran radio ini, saya jadi bertambah pengetahuan agama dan memperkuat iman saya. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, sholat sunnah fajar yang baik dilakukan apakah sebelum atau sesudah adzan subuh mengerjakannya? Setelah adzan subuh, karena adzan subuh disyariatkan dibaca ketika sudah masuk sholat subuh, masuk waktu subuh. Setelah adzan subuh kita menjawab azan dulu, baru kemudian kita sholat. Ini yang afdal. Maaf Ustaz, apakah boleh memakai pengharum molto pada mukena? Kalau mukena itu hanya dipakai di rumah, ya, tidak ada laki-laki selain suami atau selain mahram yang mencium harumnya, tidak masalah insyaAllah ta'ala. Tapi kalau dipakai keluar rumah seperti ke masjid, maka tidak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumum ra'atin istaqtarat famarrat 'ala ar-rijal fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian lalu dia melewati laki-laki, maka dia berzina. Maka dia berzina. Baik. Ini tidak boleh kalau dipakai keluar rumah. Pak Ustaz, kalau zikir berjamaah itu hukumnya sunnah atau wajib? Tolong dijelaskan. Hukumnya bid'ah. Bukan sunnah, bukan pula wajib. Hukumnya bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi yang dicontohkanlah berzikir masing-masing, berzikir secara sendiri-sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memimpin zikir lalu diikuti oleh para sahabatnya. Bahkan yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal lalu muncul orang-orang yang melakukan zikir berjamaah, maka para sahabat mengingkari hal tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang pertama kali mencetuskan zikir jamaah, yaitu di Masjid Kufah, lalu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami melakukan ini untuk kebaikan. Perhatikan alasan mereka. Kami melakukan ini untuk kebaikan. Lalu apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair lam yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ini sehubungan dengan apa yang kita jelaskan tadi, as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus itu dalam ibadah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Ustaz, saya Surya dan Farid. Ini dua orang ya. Mau bertanya lagi. Kalau kita mau bersedekah pada orang lain tapi kita niatnya ikhlas, tapi ada yang enggak ikhlas di dalam hati, apa itu dosa? Ini bagaimana pertanyaannya? Niatnya ikhlas tapi tidak ikhlas. Niatnya ikhlas tapi enggak ikhlas di dalam hati. Ya ikhlas itu tempatnya di hati. Ikhlas tempatnya di hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui seorang itu ikhlas atau tidak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang beribadah, bersedekah tidak dengan keikhlasan, maka dia berdosa. Maka dia berdosa sebab dia menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali melaksanakan agama ini dengan ikhlas. Ini perintah Allah. Kalau seorang tidak ikhlas, berarti dia menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maaf Pak Kiai, saya mau nanya, kenapa surat At-Taubah awalnya enggak ada bismillahnya? Ada dua pendapat yang terkenal di kalangan para ulama. Yang pertama, karena katanya surat At-Taubah hakikatnya bagian dari surat Al-Anfal, surat yang sebelumnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebab ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah aman. Artinya untuk sesuatu yang aman, keamanan. Ya. Sedangkan surat Bara'ah ini berhubungan dengan pedang, berhubungan dengan peperangan. Berhubungan dengan peperangan. Oleh karena itu dimulai dengan suatu pengumuman perang. Bara'atun minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Yakni harus memerangi orang-orang musyrik. Berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini dua pendapat para ulama. Baik, wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa wanita itu seperti syaitan? Kalau ada, maksudnya apa? Bahkan dalilnya bukan seperti syaitan, memang syaitan. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat seorang wanita. Ini tidak sengaja maksudnya. Fa'ata imra'atahu Zainab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi istrinya Zainab. Wa hiya tam'asu mani'atan laha. Ketika itu Zainab sedang sibuk membersihkan semacam kulit hewan. Faqada hajatahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan istrinya. Tsumma kharaja ila ashabihi. Lalu beliau keluar berjumpa dengan para sahabatnya. Faqal, dan beliau bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan. Demikian pula dia membelakangi dalam rupa syaitan. Fa idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlah. Maka apabila seorang dari kalian melihat wanita, hendaklah dia mendatangi istrinya. Fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena dengan mendatangi istrinya, godaan kepada wanita lain itu akan hilang. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fa hiya shabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri bi waswasatihi wa tazyinihi lah. Wanita itu menyerupai syaitan dalam ajakannya kepada keburukan. Jadi wanita itu adalah syaitan dalam ajakannya kepada keburukan, seperti syaitan yang menghias-hiasi keburukan menjadi kebaikan. Maksudnya wanita yang mengajak kepada perzinahan dengan pakaian yang terbuka atau pembicaraan yang mengajak kepada perzinahan itu seperti syaitan. Bahkan dia adalah syaitan itu sendiri. Sebab syaitan itu di kalangan manusia dan jin. Manusia atau jin yang mengajak kepada perbuatan maksiat itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Iya. Jadi maksud kita di sini, wanita yang mengajak kepada kemaksiatan itulah syaitan. Iya. Syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana juga laki-laki, kalau dia mengajak kepada kesesatan, dia juga syaitan. Ya. Sebab syaitan ada dari kalangan manusia dan jin. Lalu ada faedah dari perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa yustanbatu min hadza annahu yanbaghi laha an la takhruja baina ar-rijal illa li darurah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi adalah pembesar ulama Syafi'iyah. Kata beliau, maka berdasarkan dalil ini, tidaklah patut bagi seorang wanita itu keluar di tengah-tengah laki-laki kecuali sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat genting sekali, tidak bisa tidak. Wa annahu yanbaghi lirajul al-ghadd an siyaliha, bahwasannya sepatutnya juga bagi laki-laki memalingkan pandangan dari pakaiannya. Jadi walaupun dia sudah berpakaian, tidak boleh dipandang. Wal i'rad anha mutlaqa, dan berpaling darinya secara mutlak. Ya, jangan ada anggapan kalau wanita itu sudah pakai jilbab bisa dipandang seenaknya, apalagi sudah pakai cadar, tidak. Iya. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Hadis yang semakna diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu 'awrat. Al-mar'atu 'awratun. Fa idza kharajat istashrabaha syaitan. Wanita itu aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka dia akan dihias-hiasi oleh syaitan. Maka Islam memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, dia akan dihiasi-hiasi oleh syaitan. Sehingga banyak mata kemudian memandangnya. Dan tergoda untuk berbuat kekejian. Oleh karenanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa akrabu ma yakunu al-mar'a min rahmati rabbiha wa huwa fi qa'ri baitiha. Saat yang paling dekat seorang wanita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada dalam rumahnya. Berarti kalau dia keluar rumah, semakin jauh dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita salat wanita yang lebih afdal di rumahnya. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan salat di Masjid Nabawi dan salat di Masjidil Haram. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan salat yang paling afdal wanita itu di rumahnya. Iya. Kalau untuk keluar salat saja di masjid lebih disukai dia di rumah, apalagi kalau keluar untuk selain kepentingan salat. Baik. Makanya dalil kesimpulannya, wanita itu seperti syaitan, yakni maksudnya dalam mengajak para lelaki untuk berbuat kerusakan, melakukan perzinahan, baik zina mata, zina hati, sampai zina kemaluan. Ini asalnya dari godaan wanita. Pada umumnya dari godaan wanita. Baik. Ustaz, salahkah apabila seorang wanita punya prinsip, saya harus belajar usaha biar hidup saya tidak selalu bergantung kepada suami? Kan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung dari hidup tergantung kepada manusia. Lagian kehidupan kan tidak selalu mulus. Bisa jadi terjadi perceraian. Biar dah siap kalau terjadi apa-apa, dan sejauh mana sih pengertian emansipasi menurut Islam? Jadi kesimpulan pertanyaannya tentang hukum wanita bekerja. Wanita itu boleh bekerja dengan syarat. Yang pertama, diizinkan oleh suaminya. Yang kedua, dia tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri atau seorang ibu rumah tangga. Karena ini tugas utama seorang istri, mengurus suaminya, berbakti kepada suaminya, dan mengurus anak-anaknya. Adapun rezekinya, maka Allah tetapkan umumnya melalui jalan suaminya, melalui pekerjaan suaminya. Dan jangan takut kekurangan rezeki. Dengan menjalankan seperti ini, seorang wanita jangan takut kekurangan rezeki. Sebab itu bagian dari tauhidur rububiyah. Kita mengimani Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya. Bahkan sebelum kita diciptakan sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan sebanyak apa rezeki yang akan kita dapatkan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh dalam pekerjaan itu terdapat hal-hal yang menyelisih syariat, ya. Seperti harus berbaur dengan laki-laki. Dan telah dimaklumi terjadi perselingkuhan, keretakan rumah tangga, perceraian. Karena apa? Karena suami bekerja bersama wanita lain. Demikian pula sebaliknya, wanita bekerja bersama laki-laki lain. Maka terjadi kerusakan-kerusakan di dalam masyarakat kita. Iya. Jadi itu syarat-syarat wanita boleh ya bekerja minimal dengan 3 syarat tersebut. Baik. Adapun kalau yang mereka maksudkan dengan emansipasi, wanita itu harus selalu sederajat dengan wanita, ini tidak benar. Ini tidak benar sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu adalah pemimpin bagi wanita, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Sebab Allah telah memberikan keutamaan kepada laki-laki yang tidak diberikan keutamaan pada wanita. Dan juga sebab karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada wanita, suami yang memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi yang dikenal dengan emansipasi, yaitu kesamaan derajat antara laki-laki dan wanita, ini tidak benar, ya. Bertentangan dengan syariat. Nabi SAW telah mengabarkan wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya, ya. Kurang agamanya di antaranya ketika dia haid, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa. Adapun kurang akalnya itu sudah sesuai kenyataan. Laki-laki itu lebih berakal daripada wanita. Ini pada umumnya, ya. Pada umumnya laki-laki itu lebih kuat akalnya dibanding wanita. Jadi yang namanya emansipasi, andaikan mau dikatakan ada emansipasi Islami, maka seorang wanita harus tetap pada kodratnya, demikian pula seorang laki-laki tetap pada kodratnya. Tidak boleh melebihi dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah penyamaan antara laki-laki dan wanita itu tidak benar, bertentangan dengan Islam. Baik. Boleh tidak bagi wanita yang telah selesai dari haid menunda mandi besar sehari, dikhawatirkan akan keluar lagi yang berwarna coklat? Kalau sudah benar-benar selesai dari haid, tidak boleh lagi ditunda. Sebab wajib untuk melakukan sholat, melakukan ibadah. Kalau nanti keluar lagi, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau memang ternyata keluar lagi. Yang penting sebelumnya kita sudah yakin itu sudah haid sudah selesai, lalu kita mandi. Kalau ternyata keluar lagi, ya, keesokan harinya atau 2 hari berikutnya, maka tidak ada masalah. Kalau benar-benar itu darah haid, ya, sesuai dengan sifat-sifat darah haid, maka kembali lagi kepada hukum-hukum haid. Baik. Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita mengambil uang atau makanan ibu atau nenek, ya, atau nenek kita, tapi kita enggak bilang, atau kita bilangnya sudah dimakan atau sudah enggak ada, apa itu dosa? Ini namanya pencurian, ya. Kalau mengambil uang. Adapun kalau sekedar makanan, ini malah sesuatu yang ringan, yang sudah biasa, ya, antara keluarga, ya, saling memberikan dan tidak ada masalah. Artinya sesuatu yang ringan-ringan ataupun sesuatu yang besar, yang banyak, ya, seperti uang, maka tidak boleh tanpa izin. Iya. Saya masih ada waktu. Hah? Satu lagi aja. Pak Ustaz, lebih baik mana? Wirid dengan sunat ba'dah atau qoblah? Ada pun wirid yang umum. Wirid yang umum, ya, beristighfar, memuji Allah, bertasbih. Ini terserah mau dilakukan kapan saja. Mau dilakukan kapan saja. Sedangkan wirid yang khusus seperti ucapan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ini wirid yang dibaca setelah sholat. ini wirid yang dibaca setelah sholat. Baik. Barangkali kita cukupkan dulu. Ah, apa ini? Ustaz, apakah ini termasuk adab yang terakhir ya? Apakah ini termasuk adab M. Syarif, pelaku bom bunuh diri? Hampir semua pekuburan menolaknya, tidak mengizinkan menerima jasadnya. Sampai sekarang 21 April, bahkan di surat kabar PR, jasadnya disuruh dibakar saja. Lalu bagaimana sikap ahlu sunnah dalam masalah ini? Apa pihak Pondok Anur As-Salafi mau menerimanya nanti disampaikan? Makasih, mohon dijawab dengan segera karena penting. Baik, tidak diragukan lagi ini termasuk adab. Tidak diragukan lagi ini termasuk adab. Sebab telah diketahui bersama perbuatannya itu adalah perbuatan khawarij, perbuatan yang haram, membunuh kaum muslimin, dosa yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, "Lazawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Andaikan dunia ini hancur, itu lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya satu orang muslim. Sekarang dia niat membunuh bukan satu orang muslim, tapi seluruh kaum muslimin yang lagi sholat di masjid, bukan sedang bermaksiat, sedang sholat di masjid, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi, ini jihad yang salah kaprah. Ini bukan jihad, ini perbuatan syaitan. Maka yang nampak, yang zahir, ini adalah suatu azab yang Allah segerakan sebagai pelajaran bagi kawan-kawannya. Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih menganggap bahwa aksi-aksi terorisme itu jihad, padahal jelas-jelas menyakiti dan membunuh kaum muslimin. Baik. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya mestinya diterima. Solusinya mestinya diterima pada salah satu pekuburan kaum muslimin. Adapun bagaimana dengan Pondok An-Nur? Kita tidak punya kuburan ya. Hah? Ada enggak? Kita tidak punya kuburan khusus. Yang saya tahu di sini ada kuburan masyarakat Banjarsari. Ya, silakan datang ketemu dengan Pak Lurah atau kepala desa. Kalau mereka setuju, ya itu urusan mereka. Baik. Dan sepatutnya harus diterima di salah satu pekuburan kaum muslimin. Karena bagaimanapun, hanya dengan perbuatan tersebut, kita tidak mengatakan dia kafir. Membunuh seorang muslim, itu tidak bisa dikafirkan, kecuali dia menghalalkan. Kecuali dia menghalalkan darah kaum muslimin, maka ini kekufuran. Iya. Maka ini kekufuran. Dan itu pun setelah ditegakkan hujah atasnya. Selama belum ditegakkan hujah atasnya, atau belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dia masih muslim. Maka sepatutnya diterima. Sepatutnya diterima di salah satu pekuburan kaum muslimin. Baik. Berkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf yang belum bisa terjawab karena waktu yang terbatas. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.